طيب يا اخواني في الله، سؤال ان شاء الله يكفي. هذا سؤالا saya soal yang pertama malam ini عندك اخونا yang baru nama kamu apa ها ديان براستيو ما شاء الله ابو من يا اخي نما كمو مستحيل زي حفظنا يلا لا باس ان شاء الله سؤالا apa hukum sutrah waktu salat kalau anta salat lepas tu ada sutrah depan kamu hukum apa tahu maksudnya sutrah apakah hukum sutrah واجب ما شاء الله احسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا تفضل عندك اذا يا اخواني في الله سترها itu untuk orang yang mulai salat penting minimal anta ikut siapa ikut apa ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sallam terus menerus kalau salat salat sama apa sama sutra anta cakap wajib anta cakap sunnah muakkada semua ulama cakap apa buat buat هكذا أم لا؟ لأن هذا فيه تعظيم لشعيرة الصلاة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهم؟ بقوس جزاك الله تفضل يا أخي طيب يا أخواني في الله إيتو ابن دبة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دان لاين لاين هذا ينشكب جمهور تبي الله أعلم tapi hadis thabit an Abbas dan lain-lain dia cakap fi qawli ta'ala yudina alaihina min jalabibihin dia cakap tidak ada masalah antum perempuan buka satu mata dia cakap qala fatanqubu an jilbabiha naqban wahidan litara bihi at-tariq antum tengok apa jalan faham tak faham itu pendapat siapa Ibn Abbas athar jamil yani jilbab jilbab kalau ada jilbab yang ada buka untuk satu mata ikut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala masih nama dia apa jilbab tapi Nabi SAW sudah bersabda dalam hadis Ibn Umar fil ihram qala alaihi salatu wasalam la tantaqib al muhrama al muhrima wa la talbis al quffazain la tantaqib al muhrima al nuqb an al niqab wal nuqb fi wa nuqb al jilbab fi bahasa arab ma'suniya an tusatu atau dua mata maksudnya an-niqab bisa perempuan apa muka apa mata waduh 100% lebih bagus untuk tutup semua tapi untuk buka untuk mata yakni dua lubang untuk apa mata itu masih jilbab yang syar'i atau niqab yang apa yang syar'i ikut bahasa jelas tak jelas faham tak faham nah min fawaid al-jilbab ya akhwan dari masalah jilbab ya akhwan fillah yang penting jilbab itu tutup badan siapa perempuan tutup badan perempuan maksudnya sampai tak ada apa tak ada tak bisa melihat badan dia atau bentuk tak bentuk membentuk badan siapa perempuan betul tak betul tapi untuk berapa kali jilbab itu dua kali tiga kali dua kain tiga kain empat kain lima kain enam kain itu terserah kamu ya akhi terserah kamu mafhum ana anta taqilla dalam perempuan kamu ya akhi kalau tempat itu panas anta bagi dia tiga empat lembar atasnya ya akhi macam oven wallahi susah betul tak betul kalau bisa tutup badan dia sempurna dari satu dua kain cukup tak cukup cukup حتى يا اخواني في الله انتم واجب تقوا الله عز وجل يعني dalam tempat yang panas pergi an pilih kain yang paling apa yang paling apa ringan ringan tapi apa tak bukan transparent sujuk maksudnya kain yang apa yang sujuk yang dinding bukan kain yang apa yang panas bukan yang paling depan yang paling cukup sebab sangat apa panas pergi untuk tempat yang dinding bagi dia insyaAllah 10 lembar terserah kamu faham tak faham alhasil ya akhwani fillah yani itu macam mana cara jilbab ikut atas ikut yang syari'an maksudnya tutup itu ikut maslahah siapa perempuan maslahah apa perempuan مفهوم وبهذا تحببهم الى الجلباب تحبب بناتك ونسائك الجلباب انت سما شارا ايتو انت دورون ديا انتو تشينتا ابا تتوب جلباب بوكان ابا عذاب مفهوم يا اخواني في الله جلس تجلس ما هكذا الى اخره بارك الله تفضل يا سده فعلا لقيت تفضل Ah, mana Abu Bilal? Berburu menggunakan anjing. Menggunakan anjing. Ha, insyaallah kita dalam bab as-sayd kita mau belajar ahkam macam mana guna anjing untuk apa? Berburu. Macam mana guna anjing? Macam mana guna kelana, falcon, kelana, eagle. Ha? Macam mana guna eagle? Ha? And macam mana guna qird? Apa qird? Mana qird? Qird. Monyet. Monyet juga. Macam mana? Sekarang Al-Quran ada, Al-Quran ada al-kal. Betul tak betul? Ada al-tair. Maksudnya buruat itu eagle. Tapi tidak ada apa? Tidak ada apa? Monyet. Macam mana hukum guna monyet? Antum tahu dia guna monyet? Guna tak guna? Dia guna. Guna monyet untuk apa? Untuk berburu. Apakah hukum ini? Apa syarat? Faham tak faham? InsyaAllah di masa depan bi'inillah azza wa jalla di babus. Tak bisa campur. Soalan lagi? Soalan lagi? Tafadhal. Apa? تفضل يا شيخ عبيدة ماذا يقول السمك ما شاء الله تذكية السمك خروجه من الماء يقال تذكية السمك صيده الذكاء الذكاء يعني تشارى أنت إكان من جادي حلال أنت أبا تنقب ديا أنت أبا أمبل ديا داري منه داري آير إيتو سودا من جادي أبا حلال أنتم مكان نفهم bukan ini sahaja sembelih untuk ikan itu bid'ah tahu bid'ah bid'ah tak ada sembelih untuk apa ikan faham tak ada sembelih untuk ikan bukul itu yang dia bukul untuk nangkap ikan itu bukan untuk apa itu bukan untuk zakat itu bukan zakat itu untuk anda makan takut dia makan kamu faham tak dia bukul dia takut anda menjadi ikan dia makan kamu itu yang masalah bukan zakat. Zakat kalau anda tangkap dia sudah apa? Zakat. Halal. Jelas. Tapi itu bukan masalah. Masalah itu haiwan lain yang hidup dalam air. Yang bukan apa? Ikan. Ikan itu semua ijma'. Tak ada zakat. Zakat saiduhu. Qala ta'ala uhilla lakum saidu al-bahr. Hada ma'na. Uhilla lakum saidu al-bahr. Yani saiduhu halaluhu. Khalas zakat. Tapi haiwan lain yang hidup dalam air, dalam laut, dalam sungai, tapi bukan ikan. Macam mana? Contoh mana? Contoh apa? Misalnya bahar. Macam mana? Itu dua jenis. Haiwan itu dua jenis. Jenis yang pertama, jenis yang pertama haiwan yang hidup dalam dan luar. Macam turtle. Apa turtle? Apa? Kura-kura. Macam kura-kura ya. Kura-kura itu hidup dalam apa? Dalam air dan hidup mana? Luar. Itu. Hukum dia apa? Jelas. Sudah rasa belum? Sudah rasa belum? Saya rasa macam sapi subhanallah. Sahih. Baik ya akhwan. Yang dua yang bukan ikan anta bisa hidup luar. Hidup dalam sahaja terus menerus. Tapi bukan ikan. Contoh? Apa? Bagi saya haiwan yang saya tahu ya akhwan. Apa? Itu yang dia cakap. Octopus, tahu octopus? Tahu octopus yang ada banyak tangan. Berapa tangan? Berapa? Empat? Lapan. Lapan tangan. Yang ada lapan tangan. Octopus. Itu. Bisa makan tak? Bisa makan tak? Khilaf antara Abu Hanifah jangan sentuh. Tak bisa. Yang halal dari laut untuk Abu Hanifah apa? Ikan sahaja. Udang-udang itu tak bisa juga. Hatta udang. Kesian dia, dia tak makan udang. Juga dia tak makan. Tapi macam udang, macam itu octopus dan lain-lain, jumhur cakap bisa. Tapi zakat dia macam mana? Faham? Itu semua di masa depan di bab dzabh insyaallah. Jangan apa? Apa saya just apa buka apa tight kamu insyaallah. Masa depan kita belajar sama apa? Tafsir insyaallah. Soal lagi. 5 minit lagi. Soal lagi. Tafadhal ya akhi. Bagus. Tapi saya mau bagi kasih kamu kisah sebelum anta bagi saya tanya. Kisah yang cepat. Saya masih ingat waktu saya macam kamu datang masjid, faham? Datang masjid dan saya mau belajar, tapi waktu itu saya masih kecil. Dan datang dan saya salat macam itu, dan buat sama yang anda buat. Lepas tu saya duduk di halaqah. Lepas tu syekh di halaqah mengajar saya macam saya mengajar kamu sekarang. Faham? Itu menjadi sebab untuk saya belajar hikmah dan belajar ilmu dalam ilmu. Berharap anda menjadi sama insyaAllah. Faham? Semangat insyaAllah. Dan praktik yang anda belajar, praktik. Baik. Jazakallah khair. Tafadhal. Alwan. Alwan malabis. Apa? Warna. Linisa. Taib ya khani fillah. Warna jilbab perempuan apa? Yang sahih. Warna yang apa? Yang sahih. Yani apa cara warna yang betul untuk jilbab apa? Perempuan. Jawapan. Kalau anda mau yang paling baik, yang apa? Yang apa? Hitam. Itu jilbab nisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Muslimah yang kita baru belajar macam gagal warna apa? Gagak warna apa gagak? Hitam. Dan hadis lain, banyak hadis. Betul. Dan ya akhwani fillah barakallahu fikum, lagi apa? Itu kalau anda cakap apa yang paling bagus, yang paling baik warna apa? Hitam. Tapi kalau anda tanya yang boleh, yang bisa, jawaban mana-mana warna bisa yang penting. Yang penting tak don't attract eyes. Tak menarik perhatian. Contoh, sini putih, sini biru, sini apa merah, sini hitam, sini macam rainbow. Itu bisa jilbab. Tak bisa jilbab macam itu. Atau jilbab hitam tapi ada dekorasi. Tahu dekorasi? Itu jilbab juga. Itu bukan jilbab. Ada cantik-cantik sini sana. Aksesoris. Ada aksesoris sini sana. Itu jilbab. Itu bukan jilbab. Jilbab itu perlu jilbab lagi. Kalau ada jilbab yang attract eyes. Apa attract eyes? Menarik perhatian. Bagi saya itu bagus juga, Masya Allah. Menarik perhatian. Kalau ada jilbab untuk perempuan yang menarik perhatian, maksudnya jilbab itu perlu apa? Jilbab lagi. Sebab maksud jilbab untuk tak menarik apa? Perhatian. Betul. Tapi warna khusus tak ada dalil untuk cakap itu wajib, itu tak wajib. Tak. Faham tak faham? Warna sama materia. Tahu materia? Kain. Kain apa, warna apa, itu terserah kamu. Yang penting ikut jalan apa? Tajri. Tak menarik perhatian anta apa bagi membantu apa badan perempuan. Faham? Jelas? Bisa biru tapi biru yang hitam itu bisa. Biru macam itu bagus. Macam anta na'am. Dan lain-lain tak apa, tak ada khusus. Yang penting tak apa. Anta syuhrah. Semua perempuan kita warna apa? Pakai warna apa? Hitam atau biru yang hitam macam itu. Kecuali istri akhwana fulan fulani apa jilbab dia pink. pink يعني يسموها pink. Bisa ya akhi, tausah ya akhi. Anta faham, anta faham. Walau anta cakap itu tak mengaruh apa, tak menari perhatian. Walau tak menari perhatian, tapi sudah menjadi apa? Syuhrah. Akhuna yang isteri dia pakai jubah yang apa? Pink, jilbab yang pink. Tak sah. Takut anta masuk dalam apa? Syuhrah. Masuk dalam syuhrah. Mafhum? Jelas tak jelas? Tak. Jazakumullah khairan. Lagi? Sudah? Hafizakumullah. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.